sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-mu'arraf bil adah, isim yang dimakrifatkan dengan adah, yaitu al. Ya, penyebutan yang benar adalah al, ya, bukan al-alif balam. Ya. Karena dia ataupun karena kaidahnya, jadi kalau kita hendak melafazkan satu kalimat yang tersusun dari dua atau lebih, maka kita ucapkan lafaznya kayak al, lafaznya kan al, pelafazannya al. Adapun kalau dia tersusun dari satu huruf, maka kita sebutkan dengan namanya atta wal ba, ya. Seperti barabtu atta, bukan tu. Kenapa? Karena dia satu huruf. Adapun kalau dia terdiri dari dua huruf atau lebih, maka disebut dengan pelafazannya, dengan bagaimana melafazkannya, al, hal, ismu sifam. Adapun kalau hamzah ismu sifam, bukan a, ya, seperti itu ya keadaannya. Kalau dia terdiri dari satu huruf, maka kita sebut dengan namanya alba, wata, dan yang lainnya. Kalau lebih dari satu, maka disebut dengan bagaimana melafazkannya, ya, al, hal, fi, dan seterusnya. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya alif lam al-mu'arifah ada tiga macam, yaitu li ta'rifil ahad, yang pertama li ta'rifil ahad, dan itu ada tiga, lil ahdi zikri, lil ahdi zihni, lil ab al-huzuri, tiga, ya. Alif lam yang didatangkan untuk memakrifahkan ahad dari tiga, yang pertama lil'ahd al-zikri, kemudian yang kedua al-zihni, yang ketiga al-huduri, sudah kita lewatkan. Kemudian macam yang kedua adalah lita'rifil jins, alif lam yang didatangkan untuk memakrifahkan jenisnya. Atau yang ketiga lil-istighraq, untuk meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya, ya. Yang sudah kita ambil kita arifil jins, atau belum itu? Nah, sekarang kita masuk berarti ke macam lam yang kedua. Setelah lam li ta'rifil ahad, yaitu li ta'rifil jins. Fa ammal lati li ta'rifil ahdi fatanqasimu qismain. Adapun alif lam yang fungsinya untuk memakrifahkan al-ahad. Wa ammal lati li ta'rifil jinsi, adapun alif lam yang didatangkan untuk memakrifahkan jenis adalah seperti ucapanmu ar-rajulu afdalu minal mar'ah, jenis laki-laki afdal, lebih utama dari jenis wanita, tanpa melihat satuan-satuannya yang ada di dalamnya. Hanya jenis laki-laki lebih afdal daripada jenis wanita dari sisi kekuatannya, ya, kecerdasannya. Umumnya jenis rajul lebih dominan, lebih afdal tanpa melihat satuan-satuannya. Kalau kita melihat satuan-satuannya, ada seorang wanita bisa mengalahkan ratusan atau ribuan laki-laki, seperti sahabiah satu orang yang bisa mengalahkan keutamaan banyak kaum laki-laki, ya. Kita tidak melihat itunya, tapi melihat apa jenisnya, ya. Jenis laki-laki lebih afdal daripada jenis wanita, ya. Idza lam turid bihi rajulan bi'ainihi, alif lam di situ lita'rif al-jinsi, ketika engkau tidak menghendaki dengan ar-rajul seseorang tertentu. Tapi kalau sudah dimaukan seseorang tertentu, ar-rajul Nabi Muhammad afdal min al-mar'ah, daripada hindun misalkan, maka alif lamnya alif lam apa tadi? Lil'ahad, ya, lil'ahad apa? Zihni, sudah difahami berarti ar-rajul afdal min al-mar'ah, yang dimaukan dengan ar-rajul alif lam disini lita'rif apa? Al-ahad, lita'rif al-ahad al-zihni, yang dimaukan ar-rajul Nabi Muhammad. Kemudian minal mar'ah yang dimaukan dari alif lam di sini adalah misalkan Fatimah atau yang semisalnya, maka ini alif lamnya bukan apa li ta'rifil jinsi, tapi li lahad adzihni. Idza lam turid bihi rajulan bi'ainihi wa lam ra'atan bi'ainiha, itu tatkala engkau tidak menghendaki dengan ar-rajul dan al-mar'ah seorang laki-laki tertentu, bukan pula seorang wanita tertentu, yang kau bukan jenisnya. Wa inna ma radda anna hadha al-jinsa min haythu huwa afdal min haythu huwa afdal min hadha al-jins min haythu huwa. Hanyalah yang kau maukan dari ungkapanmu ar-rajul afdal min al-mar'ah adalah bahwasanya jenis ini ya jenis laki-laki, min haitsu huwa, dari sisi hakikatnya, afdhal, lebih utama daripada jenis wanita dari sisi hakikatnya. Ya. Wa la yashihu an yurada bihadza anna kullu wahidin min ar-rijal afdhal min kulli wahidah min an-nisa. Dan tidak benar untuk dimaukan dengan ucapanmu ini, ar-rajul afdhal min al-mar'ah, dan semisal itu. Tidak benar kalau dimaukan dengannya bahwa setiap orang, setiap satu dari kaum laki-laki lebih afdhal dari setiap satu dari kaum wanita. Tidak. Karena tadi sudah kita sebutkan, ada satu orang wanita bisa mengalahkan utamanya 1000 laki-laki. Ya. Atau lebih. Bukan itu yang dimaukan. Ya. Jadi an-nawaqi' bi khilafi, karena kenyataannya berbeda dengan itu. Ada satu orang wanita mengalahkan beberapa orang laki-laki dari sisi keutamaannya, ilmunya atau beribadahnya, ya, kekuatannya. Maka zalika qauluka, demikian pula contoh ucapanmu, ahlakan nasa ad-dinar wa dirham, telah membinasakan manusia, mata uang ad-dinar yang terbikin dari emas, wa dirham yang terbikin dari dinar. Yang dimaukan bukan semua dinar atau bukan semua dirham, tapi jenis dinar dan dirham ini banyak membinasakan manusia, melalaikan mereka dari akhiratnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga semisal itu ucapan Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari jenis air segala sesuatu yang hidup. Ja'ala di sini maknanya khalaqa, kami ciptakan segala sesuatu yang hidup dari apa? Air, dari jenis air. Bukan semua air, bukan. Kalau dari jenis air. Ada yang mengatakan mani. Tapi yang tadi kuat, wallahu alam, dari jenis air. Bukan air tertentu, yang ini ataupun yang itu. Bukan jenis air. Ataupun bukan semua air. Karena air kan banyak macam-macamnya. Wal hadhihi hiya allati yu'abbaru 'anha bil jinsiyah. Al inilah yang diungkapkan dengan nama alif lam jinsiyah, lil jins. Ya. Wa ja'alna wa yu'abbaru 'anha aydan bil lati li bayan al mahiyah, kadang diungkapkan atau dinamai dengan al allati li bayan al mahiyah. Al allati li bayan al mahiyah, al yang didatangkan untuk menjelaskan hakikat sesuatu. Ya. Wa bil lati li bayan al haqiqah, dan juga kadang dinamai dengan allati li bayanil haqiqah, sama maknanya. Al-mahiyah dengan al-haqiqah sama. Nah itu alif lam yang ditakrifil jenis, untuk memarifkan jenis. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, jenis yang ketiga dari alif lam, yaitu alif lamil istighraq. Istaghraqa, istaghraqa, yastaghriqu, maksudnya apa? Istighraq. Ya. Menenggelamkan, maksudnya untuk meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Wa ammalati lil istighraq, adapun alif lam yang fungsinya untuk istighraq, fa'alat ismain, maka ada dua macam. Nah, setelah ini kita baca ya penjelasannya, ataupun penjelasan tentang perbedaan ya alif lam lil istighraq dengan libayanil haqiqah. Ya. Adapun alif lam yang lil istighraq, yang fungsinya untuk meliputi, mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya, fa'ala qismain, maka ada dua macam. Kenapa demikian? Li'anna al-istighraqa imma an yakuna bi'tibari haqiqatil afrad au bi'tibari sifatil afrad. Karena yang nama istighraq, peliputan, ada kalanya dari sisi hakikat satuan-satuan yang ada di dalamnya, dan ada kalanya dari sisi sifat-sifat satuan-satuan yang ada di dalamnya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Fal awal, yang pertama, yaitu alif lam lil istighraq, yang fungsinya untuk meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya tanpa meninggalkan satu pun di dalamnya. Contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia seluruhnya, bukan satu dua orang manusia, seluruh manusia, segala sesuatu yang padanya ada sifat-sifat kemanusiaan masuk di dalamnya. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Di sini satuan-satuan di dalamnya tercakup, tidak ada yang keluar satu pun. Semua ini kondisi lemah. Nah ini apa? Macam yang pertama dari alif lam lil istighraq, untuk mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya. tidak ada satupun yang keluar serinya dengan alif lam ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan ya, seluruh manusia, manusia seluruhnya dha'ifa, dalam kondisi lemah. Kemudian yang kedua, amani'ai kullu wahid min jinsil insan dha'if. Ya, ini maknanya semua. Ya, setiap orang yang masuk pada jenis manusia itu dha'if. Kemudian yang kedua, itu alif lam lil istighraq, tapi ya, yang dicakupi adalah sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang ada di bawahnya. Contoh, antar rajul, lihat, engkau adalah seorang laki-laki yang sempurna. Ya, bukan maknanya engkau adalah seorang laki-laki. Ya, enggak ada faedahnya kan? Ya, sudah tahu laki-laki itu sudah apa? Antar rajul, maksudnya al-jami' li sifatir rijal al-mahmudah. Ya, ini maksudnya engkau adalah seorang laki-laki yang mengumpulkan sifat-sifat kelelakian yang terpuji, yang terpencar-pencar pada orang lain. Antum mengumpulkannya. Ilmu, semangat ibadah, ini dan itu, engkau mengumpulkannya. Ini juga sama kan, dari sihrok kan. Tapi yang dicakupi bukan satuan-satuannya, tapi sifat-sifatnya gitu. Ya, sifat-sifatnya. Ada ini orang, kelebihannya ini, yang itu, kelebihannya yang itu, dan seterusnya. Eh, ini orangnya dikumpulkan semua kelebihan-kelebihan yang terpencar pada orang lain itu. Aidul Islam dari sihrok apa? Dengan macam yang kedua, yaitu i'tibari sifatil afrod, dengan memandang sifat-sifat satuan-satuan yang ada di dalamnya. Rujukan banyak kan, masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada yang lain. Ah, kamu ini mengumpulkan semuanya, maka dikatakan antar rajul. Ya. Adapun kalau engkau hanya meliputi kesempurnaannya dalam hal ilmu dan amal, maka antar rajul ilman wa amalan. Padahal orang yang laki-laki yang sempurna nih, khusus dalam masalah ilmu dan amalan. Ya. Kalau mutlak seperti ini antar rajul, maka semua sifat-sifat terpuji engkau kumpulkan, yang itu terpencar pada orang-orang lain. Ya. Ah, di sini ada catat mengaki lihat nomor 1 ya. Al-farqu baina al-allati lil-istighraq wa al-allati li-bayanil haqiqah anna al-allati lil-istighraq yajuzu al-istithna min madkhuliha. Nahu qawli ta'ala laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Perbedaan antara al yang fungsinya untuk meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya, untuk meliputi apa yang ada di dalamnya, apakah satuan-satuannya ataupun sifat-sifatnya, dengan al yang libayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikat dari sesuatu, adalah bahwasanya al yang fungsinya untuk meliputi, yang mencakupi satuan-satuan ataupun sifat-sifat yang ada di dalamnya atau di bawahnya, ya juzul istitna min madkhuliha, boleh dikecualikan ya dari isim yang dimasuki al itu. Contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia, di sini alif lam lil jins, ya, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik, kemudian kami kembalikan dia ya asfala safilin, ke tempat yang sangat rendah. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, lihat di sini khalaqna insan, alif lam di sini lil istighraq. Ya, bisa dikecualikan dia dengan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, itu cirinya. Kalau alif lam lil istighraq bisa dikecualikan dengan illa. Ya, bisa dikecualikan apa? Illa. Paham ya? Wa amma al-allati li bainil haqiqah, adapun al yang fungsinya untuk menjelaskan hakikat dari sesuatu, ya, ataupun memakrifahkan jenis, fala yajuzul istithna min madkhuliha, tidak boleh isim yang dimasuki al ini untuk diistithnakan, dikecualikan. Ya, enggak boleh dikecualikan. والسر في ذلك أن ال التي لبيان الحقيقة ينظر في مدخلها إلى حقيقته وماهيته لا إلى الأفراد التي تطلق عليها وما الاستغراقية فينظر في مدخلها إلى الأفراد والاستثناء إنما هو إخراج فرد من أفراد فما لا دلالة له على الأفراد كيف يخرج منه فرد. Rahasianya apa gitu? Kenapa alif lam yang fungsinya lita'rifil mahiyah atau li bayanil haqiqah atau tadi lita'rifil jins, ya. Tidak bisa diistitnakan, sedangkan pada yang kedua yang lil istighraq bisa diistitnakan, ya. Jawabannya adalah, hasilnya adalah bahwasanya al yang fungsinya untuk menjelaskan hakikat dari sesuatu, pada contoh di atas, contohnya ar-rajulu afdal minal mar'ah wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, yunzur fi madkhuliha, dilihat pada isim yang dimasuki oleh al ini dari sisi hakikatnya, bukan satuan-satuan Allah tutlak alaiha yang dimutlakkan padanya. Jadi lihat hakikatnya, bukan satuan-satuannya. Jadi kata ar-rajul, lihat hakikat laki-lakinya, bukan semua, ya, satuan-satuan yang ada pada ar-rajul, bukan, ya. Adapun istighraqiyah, maka dipandang pada isim yang dimasuki oleh al ini, dipandang kepada satuan-satuan yang ada di dalamnya. Dan pengecualian yang namanya istitsna adalah mengeluarkan satu dari satuan-satuan yang ada di dalamnya, sebagian atau satu dari satuan-satuan yang ada di dalamnya. Famal adalah lahu ala afrod, sehingga apa yang dia tidak menunjukkan kepada satuan-satuan, dia tidak bisa dikeluarkan satu darinya. Kira-kira sudah paham ini bedanya alif lam li ta'rifil jins dengan lil istighraq. Jadi kalau lil istighraq bisa dikecualikan dengan illa, adapun li ta'rifil jins tidak bisa. Rasanya apa? Karena li ta'rifil jins, alif lam yang fungsinya li ta'rifil jins, itu yang dipandang hakikatnya, yang namanya hakikat yang bisa dikecualikan. Adapun lil istighraq yang dia satuan-satuannya, ya, satuan-satuan kan bisa dikeluarkan, yang dikecualikan kan beberapa darinya. Atau juga diantara tanda yang lain, kalau alif lam lil istighraq itu biasanya bisa digantikan posisi alif lamnya dengan kul. Wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Boleh kan kalau dalam kalimat yang lain sama maknanya kan? Ya. Adapun kalau alif lam li ta'rifil jins tidak bisa alif lamnya digantikan dengan kul. Sebab kullu rajulin afdal min kulli mar'ah. Setiap laki-laki pasti lebih afdal dari setiap perempuan. Benar enggak? Enggak kan? Nah itu. Azim dijelaskan. Wadhabitul ula, batasan alif lam yang pertama yang lil istighraq. Ah, ini beda lagi nih. Ya. Wadhabitul ula, batasan yang pertama itu alif lam yang fungsinya untuk menenggelamkan apa? Mencakupi apa? Satu-satu yang ada di dalamnya, ya. Ini beliau ingin apa menjelaskan kepada kita perbedaan antara alif lam yang fungsinya untuk mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya dengan alif lam yang fungsinya untuk apa? Mencakupi sifat-sifat yang ada di dalamnya. Wadhabitul ula, batasan yang pertama yaitu alif lam yang fungsinya untuk menenggelamkan mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Yani an yasihha hululu kul mahallaha ala jihatil haqiqah. Kul, kalimat kul, lafaz kul bisa menggantikan posisi alif lam tersebut secara hakiki. Ya, fa innahu law qil, seandainya dikatakan khuliqa kullu insanin dha'ifa, diganti alif lamnya kalau dalam selain ayat. Ya. Fa sahha dhalik 'ala jihatil haqiqah, ini saya benar secara hakiki, benar kan? Ya, khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa kullu insanin dha'ifa. Benar kan? Ya, kalau seandainya antum mengucapkan dalam kalimat yang lain, ungkapan yang lain, khuliqa al-insanu dha'ifa sama dengan maknanya khuliqa kullu insanin dha'ifa, iya kan? Diciptakan setiap manusia atau seluruh manusia dalam badan dha'if, ya. Bisa di situ alif lamnya digantikan dengan kul secara hakiki, ya. Adapun batas yang kedua yaitu alif lam lil istighraq yang fungsinya meliputi sifat-sifat yang ada di dalamnya adalah an yasiha hululu kul, yaitu bisa digantikan posisi alnya dengan kul tapi ala jihatil majaz, dari sisi majaz, bukan hakiki. Fa innahu law qil, sana dikatakan anta kullu rajulin, engkau adalah semua orang laki-laki, engkau adalah kullu rajulin, semua orang laki-laki. La sahha dhalik, misalnya ini benar tapi ala jihatil mubalaghah, di atas sisi melebih-lebihkan, ya, fungsinya itu melebih-lebihkan. Maksudnya anta kullu rajul, engkau adalah semua orang laki-laki, maksudnya seorang yang mengumpulkan, ya, semua sifat-sifat yang utama yang terpencar pada orang-orang lain. Ya, sifat-sifatnya ini bukan hakiki ya. Kalau yang pertama ini hakiki, kullu insan, semua orang. Ya, kalau ini kullu rajul, anta kullu rajul, engkau adalah setiap orang. Orang cuma satu kok. Berarti ini majaz kan. Yang dimaukan bukan satuannya tapi sifatnya. Engkau adalah seorang laki-laki yang mengumpulkan sifat-sifat yang utama yang terpencar pada orang lain. Ya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan ucapan Rasulullah SAW, kullu shaydi fi jawfil fara. Kullu shaydi fi jawfil fara. Itu ada kisahnya. Atau sebelum ini kalimat dijadikan sebagai ungkapan, dulu ada kisahnya, ada tiga orang berburu. Tiga orang berburu berangkat, kemudian alhasil salah seorang di antara mereka berhasil mendapatkan arnab, kelinci, yang lain mendapatkan bobyun, kijang, yang ketiga mendapatkan alfara, keledai liar. Ya, dua orang, yang pertama tadi mendapatkan kelinci, yang kedua mendapatkan gobiah, yaitu apa, kijang, mengecek itu, mencemooh satu orang yang mendapatkan apa, keledai liar tadi. Akhirnya dia berkata untuk menghibur diri sendiri, kullu shaydi fi jawfil fara, semua buruan itu sudah masuk di perutnya di keledai liar ini karena dia besar. Adapun yang kalian dapatkan kecil, ya, sudah masuk semua pada perutnya apa, al fara ini. Kemudian dijadikan ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang dia mencukupi dari yang lainnya, yang mencukupi dari yang lainnya. Ya, ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan. Kisahnya adalah pasal Rasulullah SAW mengizinkan kepada suku Quraisy untuk masuk. Kemudian diakhirkan Abu Sufyan. Mereka diizinkan untuk masuk. Kemudian Abu Sufyan berkata, makita anta'zan li hatta kita anta'zan li hijarah al-jal hamatain qabli. Hampir-hampir kau tidak mengizinkan aku untuk masuk. Ya, karena diri maka ini. Ya. Meskipun kau masih mengizinkan kalau dua batu itu masuk, tapi saya enggak diizinkan. Maka Rasulullah menghibur. Ma anta wa dhaka ya Abu Sufyan, inna ma anta kama qala al-awwal. Juga ucapan, ucapan tersebut kepada Rasulullah. Maksudnya kalau engkau masuk Islam, maka ini adalah sesuatu yang besar gitu. Mencukupi dari yang lainnya untuk menghibur beliau. Yang lain demikian. Ya. Kemudian wa qawlu syair, di antara syairnya ucapan penyair. Ya. Syair apa? Alif lam. Untuk apa? Untuk istighraq. Istighraq apa? Untuk istighraq apa? Sifat-sifat atau afrad. Laisa 'ala Allahi bimustankarin an yajma'al 'alama fi wahidin. Tidaklah bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin untuk Allah kumpulkan alam semesta ini fi wahidin, pada diri satu orang, pada satu orang. Maknanya illahu innahu la yunkir ahadun anna Allah ta'ala qadirun ala an yaj'ala jami'a sifat al-mahmulati an-nas kafa fi rajulin wahid. Berarti maksudnya apa ini? Untuk mencakupi sifat-sifat satuannya ada di dalamnya atau satuan-satuannya di dalamnya. Ini maknanya innahu la yunkir ahadun, tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan semua sifat-sifat terpuji yang ada pada manusia seluruhnya dijadikan pada satu orang. Berarti apa di sini? Alif lam ya. Lalu istighraq sifat ya kan? An yajma'al alam fi wahidin. Laisa 'ala Allahi bimustankar. Tidaklah ya bagi Allah sesuatu yang diingkari. Yani semuanya percaya, yakin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mampu mengumpulkan alam semesta ini pada diri satu orang. Maksudnya mengumpulkan sifat-sifat yang utama yang terpencar pada alam ini untuk satu orang. Berarti di sini al-'alam alif lam ya untuk lil istighraq. Istighraq bah, sifat-sifat atau satuan-satuan. Sifat-sifat. Ya kan? Ya. Ayat syaitnya. Sudah paham ini? Laisa 'alallahi bimustankirin an yajma' al-'alam fi wahidin. Ya, tentunya sifat-sifatnya, satuan-satuannya orang banyak dijadikan menjadi satu orang. Ya, enggak, tentunya sifat-sifat yang terpencar pada seluruh manusia dari sifat utama dijadikan untuk satu orang. Ini mudah ya Allah. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan. Jadi Islam ya, adalah di antara ada tu ta'rif yang kecuali yang dikecualikan. Ada Islam mausul yang mesti masuk pada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, maka itu bukan Islam al-mu'arifah. Ya, tidak memarifahkan. Ataupun Islam al-zaidah seperti pada isim seperti Islam yang masuk kepada nama-nama yang sudah ma'rifah, al-abbas. Ya kan? Al-yazid. Ini tidak memarifahkan, sudah ma'rifah dia, zaidah. Ya. Adapun ini bukan dengan Islam, misalnya dengan Islam al-mu'arifah yang memarifahkan. Yang dia masuk kepada isim nakirah kemudian jadi ma'rifah. Dan ini sudah kita jelaskan ada tiga macam. Yang pertama yang untuk menjelaskan ahad. Yang ini bertiga. Yang lil ahad al-zikri, lil ahad al-zihni, lil ahad al-huduri. Dan yang kedua kita arif jenis tentang memarifahkan jenis. Ya. Jenis. Kemudian yang ketiga lil istighraq untuk mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya ataupun sifat-sifat yang ada pada lafaz tersebut yang dimaksud oleh al-Islam. Ini satuan-satuan yang ada di dalam secara hakiki ataupun satuan-satuan dari sifat-sifatnya gitu yang terpencar. Ya, bisa dipahami ini. Ya, ada masalah berikutnya sedikit lagi kita habisin aja ya. Wa ibdalul lam miman lughatun himyariyah, mengganti lamnya menjadi mim dari al-Islam al-mu'arifah. Alif lam al-mu'arifah itu mengganti lamnya menjadi mim jadi am, berarti kan al-masjidu am masjidu. Mengganti lamnya menjadi mim adalah lughahnya orang-orang Himyar. Orang Arab juga. Lughatu Himyar ibdalu lam al-miman. Lughahnya orang-orang Himyar mengganti lamnya menjadi mim. Menjadi mengganti lam yang ada pada al menjadi mim. Apakah takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam lughatin, dan Nabi pernah berucap dengan bahasa mereka. Kan saja kalau salah Syekh Al-Bani menamakan hadisnya. Idh qala tatkala beliau bersabda, laisa minam birri am siyamu fim safar. Diganti lamnya dengan apa? Mim. Aslinya apa? Laisa minal birri as siyamu fis safar. Diganti lamnya dengan mim. Laisa minam birri am siyamu fim safar. Wa alaihi qalu syair di atas buku ini, penyair berkata, Zaka khalili wadhu yuwasiluni yarmi warai bim sahmi wam salimah. Zaka khalili, itulah orang dekatku. Ya, orang dekatku. Wadhu yuwasiluni, dan yang senantiasa menyambung hubungan denganku. Lihat, dia setia katanya. Yarmi warai, dia melempar di belakangku terhadap musuh yang hendak menyerangku. Bim sahmi, dengan anak panah. Wam salimah, ini dengan batu. Ya, teman yang setia. Dia berjalan, kemudian temannya ini di belakang dia melempar musuh dengan apa? Anak panahnya dan batu. Ya. Di sini saya gimana? Bim sahmi, ini bis sahmi. Wam salimanya was salimah. Ya, selesai. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang isim ma'rifah yang terakhir, yaitu isim yang dibahaskan kepada salah satu dari isim-isim ma'rifah ini. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdih, shukran lillahi wa bihamdih, wa salamun 'ala al-mursalin.